Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Dari Jabir. Dari Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bayan itu adalah sedekah." Hadis riwayat Al-Bukhari. An Malik ibn Khuwaylid radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli. Rawahu Bukhari. Artinya dari Malik ibn Khuwaylid radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Riwayat Al-Bukhari. Jangan buru-buru perantem dan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua segala sesuatu yang dikasih dan kelembutan akan membaikkan. Sebaiknya tanpa kelembutan, segala sesuatu akan membaikkan. Sebaiknya muslim. Al-Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu al-Bukhari. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Abi Dzar mau baca hadis. Belum. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jangan ribut ya. Jangan ribut. Catat faedah, dengarkan. Jangan ribut. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita telah melewati pada pembahasan yang lalu usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Thaqif, menawarkan kepada mereka Islam, mendakwahkan kepada mereka Islam, dan menawarkan agar mereka mau menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Namun tidak ada satu pun dari mereka yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun dari mereka yang menerima. Jangankan menerima, menentangnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipojokkan di kebun dua orang dari anaknya Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, dipojokkan. Jangankan ya menerima, menentang iya, tapi bukan hanya sekedar tidak menerima, bahkan mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kasihan kecuali cuma dua orang. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah memberikan standan anggur. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpojok di pohon anggur milik Utbah dan Syaibah tadi. Lalu Utbah dan Syaibah memerintahkan budaknya supaya mengambil standan anggur untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kasihan. Hanya sekedar kasihan. Sekadar kasihan. Tidak mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Datang ya di setiap musim haji beliau datang. Haji itu pada zaman dahulu sudah ada. Ya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka menunaikan haji orang-orang dahulu. Namun kaum musyrikin ya, mereka berhaji dengan sekian banyak kebid'ahan, sekian banyak kesyirikan-kesyirikan, dengan berhala-berhala, ya, berbuat syirik dalam hajinya. Setelah datangnya Islam, dibersihkan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Islam jaya. Mereka berhaji. Setiap musim haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada manusia yang datang supaya masuk Islam. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min at-Taif. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari Taif, raji'an ila Makkah, pulang ke Makkah lagi tanpa membawa hasil yang nampak begitu. Tetapi kalau dari sisi keutamaan, tetap ada keutamaan. Tidak ada yang sia-sia dalam berdakwah itu. Tidak ada yang sia-sia dalam berdakwah. Walaupun mereka menolak semuanya. Tidak ada yang menerima. Tidak ada yang sia-sia. pasti akan diganjar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam wujud yang nyata tidak nampak hasil. Tidak ada yang mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Taif berangkat lagi ke Mekah. Hina ya'isa min khairi Thaqif, ketika beliau sudah berputus asa. Berputus asa dari apa? Dari kebaikan Bani Thaqif. Tidak ada yang mau menerima beliau. Putus asa beliau sudah. Dah pulang saja ke Mekah lagi. Tidak ada yang mau menerima dakwah saya. Hatta idza kana bi Nikhlah, sampai ketika sudah tiba di suatu tempat nama daerah Nikhlah. Suatu daerah namanya Nikhlah. Qama min jawfil lail, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam. Beliau berdiri di malam hari menunaikan salat malam, yusalli. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam itu jahr bacaannya. Makanya beliau menyebutkan bacaan itu jahr, tidak terlalu keras, tidak pula terlalu pelan. Sebagaimana kita lewati dalam pelajaran sifat salat Nabi, ketika Umar bacaannya keras disuruh pelankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar bacaannya kecil disuruh keraskan. Artinya bacaan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keras dalam salat malam, tetapi tidak berlebihan. Kecil tetapi tidak terlalu kecil. Walaupun terkadang beliau membaca dengan sir. Namun ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam di suatu tempat yang dinamakan dengan Nikhlah. Nikhlah itu salah satu dari dua lembah yang terletak di atas Lailah dari Mekah. Nikhlah. Famarra bihi nafaru minal jin, sekumpulan dari jin melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihi, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'annya. Wa hum fi ma dzukira lihi, jumlah mereka sebatas yang sampai padaku. Sab'atu nafar, ada tujuh. Tujuh sosok jin lewat di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat. Alladzina dzakarahumullah fastama'u lahu, mereka mendengarkan. Nah, ini dengan lafaz istama'a. Istama'a itu mendengarkan dengan saksama, dengan baik. Itu makna istama'a. Bukan sekedar mendengar, tapi mendengar dengan menghayati. Makanya Allah katakan di akhir surat Al-A'raf ayat 204, ketika Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan baik-baik dan diam. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Nah, di sini mereka kaum jin tadi mendengarkan baik-baik apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha min salatihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, wallau ila qaumihim mundhirin, mereka pergi menuju kaum mereka memberi peringatan. Qad amanu, mereka telah beriman. Wa ajabu ila ma sami'u, dan mereka menjawab, memenuhi apa yang didengar dalam ayat tersebut. Karena tidak ada rasul dari kalangan jin, tidak ada rasul dari kalangan basyar, dari kalangan manusia. Ini pendapat yang benar, ya, bahwa rasul itu dari kalangan manusia, tidak ada rasul dari kalangan jin. Kenapa? Soalnya mereka mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Kemudian mengambil peringatan dari situ. Memberikan peringatan kepada kaumnya. Jin adalah salah satu makhluk Allah, ya, yang sama dengan kita. Mereka sama-sama diperintahkan untuk beribadah. Ya. Mereka mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Mereka sama dengan kita, ya, beribadah. Hanya saja, ya, mereka tidak nampak, tidak terlihat oleh kita. Nah, mereka mendengarkan dan mengambil peringatan dari bacaan Rasulullah SAW, mengambil faedah. Faqassallahu khabarahum alaihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak tahu kalau mereka ada yang langsung beriman ketika mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Tidak tahu beliau, beliau tidak tahu yang gaib. Beliau manusia, basyarun. Tetapi Allah beritahu, Allah beritahu beliau kalau mereka ada yang mengambil faedah dari bacaan salat Rasulullah SAW, ada yang terharu, ada yang mengambil pelajaran, ada yang menghayati bacaan Rasulullah SAW. Sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa id sarafna ilaika nafaran minal jin." Ketika kami palingkan kepadamu sekumpulan dari jin, yastami'una al-Qur'an, mereka mendengarkan Al-Qur'an dengan baik. Falamma hadaru, ketika mereka hadir, qalu ansitu, mereka berkata, diam. Diam. Ketika mereka sudah hadir di tempat Rasulullah SAW sedang sholat, mereka berkata, ansitu, diam. Falamma qudiya, mereka pun mendengar, menghayati bacaan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW selesai, wallau ila qaumihim mundhirin, mereka pergi menuju kaumnya, memberi peringatan. Kami telah mendengar ayat bunyinya demikian, demikian, demikian. Hendaknya kalian mengikutinya. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, kurang lebih demikian. Kalau mereka memberi peringatan kepada kaum mereka, yakni bangsa jin tadi, setelah mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Ya kaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami telah mendengar kitab, yakni bacaan Al-Quran, yang telah diturunkan setelah Musa. Ini menunjukkan Nabi Musa, Rasul dari bangsa jin juga. Bukan Rasul dari bangsa manusia saja. Ketika itu, bahkan Rasul dari bangsa jin juga. Mereka mengambil faedah dari bacaan Rasulullah SAW. Sebagaimana mereka mengambil faedah dari Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan yang setelahnya. Yakni membenarkan setelah Nabi Musa, bacaan yang telah diturunkan setelah Nabi Musa. Yahdi ilal haq, yang mengajak kepada kebenaran. Wa ila siratim mustaqim, wa ila tariqim mustaqim, dan mengajak kepada jalan yang lurus. Ya kaum mana, wahai kaum kami, ajibu da'iyallah, penuhilah panggilan Allah yang mengajak kepada Allah. Wa aminu bihi, berimanlah kepada Allah, yaghfir lakum min dunubikum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min azabin alim, dan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Ini kaum jin juga memberikan peringatan. Ya, mereka sama halnya dengan kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga, di antara mereka ada yang memberikan pengajaran, ta'lim, sama seperti kita. Ya. Bangsa jin sama-sama diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala juga mengisahkan, bahkan menyebutkan dalam surah Al-Quran khusus namanya surah Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu, sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan dari bangsa jin mendengarkan bacaan. Inna sami'na Qur'anan ajaba, kami telah mendengar Al-Qur'an yang mengagumkan, menakjubkan. Yahdi ilar rusdi fa'amanna bih, yang mengajak kepada petunjuk, kami beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, kami tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bangsa jin juga bertauhid. Bangsa jin juga ya, ada di antara mereka yang bertauhid. Ada di antara mereka yang menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Mekah. Tiba di Mekah. Wa qaumuhu ashaddu ma kanu alaihi min khilafihi wa firaqi dinihi. Sedangkan kaumnya permusuhannya lebih dahsyat. Lebih dahsyat dari sebelumnya. Kenapa permusuhan kaumnya ini lebih dahsyat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Karena meninggalnya Abu Thalib ya, yang menjadi tameng selama ini. Jelas mereka semakin besar permusuhannya. Karena Abu Thalib sudah meninggal. Illa qalilan mustad'afina mimman amana bihi, kecuali sedikit di antara mereka yang lemah, dari bangsa-bangsa yang lemah, orang-orang yang lemah, mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaridu nafsahu fil mawasin idza kanat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya di musim-musim haji. Apabila terjadi musim haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja menunggu, berdiri siapa saja yang datang. Bertakwa kepada Allah, sembahlah Allah, jauhi kesyirikan, jauhi patung-patung itu, jauhi berhala-berhala itu, sembahlah Allah saja. Aku menawarkan kalian untuk menolongku, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala qabailil Arab, kepada bangsa-bangsa Arab yang datang melakukan haji. Yad'uhum ilallah, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah. Wa yukhbiruhum annahu nabiyyun mursal. Beliau mengabarkan bahwa beliau itu adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'aluhum an yusaddiqu, beliau meminta mereka supaya membenarkan beliau. Wa yamna'u, dan membela beliau. Hatta yubayyina lahum anillah ma ba'athahu bihi, sehingga beliau menjelaskan dari Allah apa yang beliau diutus dengannya. Qala Rabi'ah bin Abbad, Rabi'ah bin Abbad pernah berkisah. Kata Rabi'ah bin Abbad, inni lahulamun syabun ma'a abi bimina. Pada saat itu, pada masa itu, aku masih muda, masih pemuda. Aku bersama ayahku di Mina. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqifu ala manazilil qabail minal Arab. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tempat-tempat kabilah dari Arab. Masya Allah, ini beraninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kabilah dari kabilah ini, berdiri Rasulullah. Berdiri beliau. Fayaqul, beliau berkata, ya Bani Fulan, wahai Bani Fulan, wahai dari suku ini, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, ya'murukum, memerintahkan kalian, anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa antakhla'u ma ta'buduna min dunihi min hadhil andad, dan agar kalian melepaskan peribadatan-peribadatan dari selain Allah, dari sembahan-sembahan ini, tandingan-tandingan ini, tinggalkan, sembahlah Allah saja, jangan sekutukan Allah. Ini kata beliau kepada kabilah-kabilah Arab yang datang berangkat haji atau umrah. Wa antu'minu bi, hendaknya kalian beriman kepadaku. Wa tusaddiqu bi, hendaknya kalian benarkan aku. Wa tamna'uni, hendaknya kalian membela aku. Hatta ubayyina 'anillah ma ba'athani bi, sehingga aku jelaskan kalian dari Allah apa yang aku diutus dengannya. Wa khalfahu rajulun. Rasulullah mengabarkan seperti itu, ya, mendakwahi orang-orang Arab yang datang. Di belakang beliau ada laki-laki. Ahwal. Ahwal itu matanya juling. Wadi, ya. Wadi itu bersih mukanya. Bersih. Ya, bersih. Ya mungkin bisa bahasa kitanya tampan lah, mukanya tampan. Lahu ghadiratan. Lahu ghadiratan. Dia memiliki dua untaian rambut. Alaihi hullatun adaniyah. Dia memiliki perhiasan dari adam. Fa idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qawlihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari ucapannya, wa mada'a ilaihi, dan apa yang beliau serukan, qala dzalika rajul, orang ini yang di belakang Rasulullah selalu mengatakan, ya bani fulan, ya bani fulan, wahai bani fulan, inna hadza yad'ukum ila an tasallahu allata wal uzza min a'naqikum. Wahai bani fulan, orang ini ngajak kalian supaya kalian melepaskan peribadatan dengan Lata, Uzza, wa hulafa'akum min bani Malik bin Uqais, dan serikat-serikat kalian dari bani Malik bin Uqais, ila ma ja'a bihi min al-bid'ati wa dhalalah. Dia mengajak kepada kebid'ahan dan kesesatan. Rasulullah SAW dituduh berbuat bid'ah. Rasulullah SAW memang benar beliau, ya, membawa sesuatu yang baru, yakni mentauhidkan Allah, membawa sesuatu yang benar, ya. Bukan bid'ah seperti sekarang ini yang sudah keliru. Ini bid'ahnya, maksudnya mereka menuduh Rasulullah berbuat bid'ah, ya, karena Rasulullah mengajak kepada sesuatu yang tidak biasa mereka kerjakan. Susah ini, susah. Beliau ngajak beribadahlah kepada Allah, kau itu syirik. Susah. Di belakang. Ya Allah, gimana tuh kira-kira kalau kita kayak gitu? Tahan enggak? Kalau kita, wah, kau ya. Tapi lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabar dia. Ya. Fala tuti'u wa la tasma'u minhu. Jangan dengar, jangan dengar. Jangan taati dia. Kalau bahasa kita sekarang mungkin udah kalau bahasa kita kan. Itulah Rasulullah SAW. Terus beliau berdakwah. Berdiri lagi, ini ada kabilah dari suku ini. Berdiri lagi. Berimanlah kepada Allah. Benarkan aku. Tolonglah agama Allah. Jauhi kesyirikan. Ini belakang. Jangan paham. Ajak untuk supaya kita meninggalkan sesembahan kita. Meninggalkan Lata dan Uzza. Jangan. Di belakang Rasulullah SAW. Sampai yang bercerita ini, yakni Rabi'ah bin Abbad, berkata kepada ayah Abbad, "Faqultu li abi," aku berkata kepada ayahku, "Man hadha alladhi yattabi'uhu wa yuruddu 'alayhi ma yaqul?" Wahai ayah, siapa orang itu yang selalu mengikuti waktu itu Rasulullah SAW, ya, enggak tahu apa mereka memanggilnya, mungkin Muhammad, ya, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti Muhammad? Dan dia selalu membantah setiap kali Muhammad berucap. Siapa? Berkata ayahnya, "Hala ammuhu," itu pamannya sendiri. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib yang dikenal dengan Abu Lahab. Ternyata si Abu Lahab pamannya sendiri. Abu Lahab padahal itu keponakannya sendiri. Kandung, keponakan kandung. Pamannya sendiri ternyata, masya Allah, yang memusuhi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala Ibnu Ishaq berkata, haddatsana Ibnu Shihab Az-Zuhri berkata, annahu atta kindah fi manazilihim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kindah di tempat mereka, yakni dari suku kindah. Wa fihim sayyid, di antara mereka ada tokoh. Lahum, tokoh mereka, yuqalu lahu Mulaih, namanya Mulaih. Fada'ahum ilallahi azza wa jalla. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak tokoh itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kabilah-kabilah itu ini tokohnya didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didatangi. Diajak kepada Allah azza wa jalla. Wa 'arada 'alaihim nafsahu fa abau 'alaihi. Dan beliau menawarkan dirinya, ya, sebagaimana tadi, dan mulai tadi tidak mau. Mulai bersama kabilah-kabilahnya tidak mau. Wa annahu ata bani Amir bin Sa'sa'ah. Beliau mendatangi kabilah Bani Amir bin Sa'sa'ah. Fada'ahum ila Allah azza wa jal. Beliau mengajak mereka kepada Allah azza wa jal. Wa arada 'alaihim nafsahu, menawarkan dirinya sebagaimana yang tadi. Faqala lahu rajulun minhum yuqalu lahu Baihar bin Firas. Salah seorang dari Bani Amir tadi yang disebut dengan namanya Baihar bin Firas berkata, wallahi law inni akhadtu hadzal fata min Quraisy la akaltu bihil arab. Demi Allah, kalau aku mengikuti orang ini, pemuda ini, aku akan makan orang-orang Arab. Artinya dia ini menginginkan kekuasaan, ya. Apakah aku bisa berhasil mengikuti engkau? Nah, gitulah bahasa kita ini. Orang Arab bisa kekuasai kalau aku mengikuti engkau. Tsumma qala lahu, ya, kemudian dia berkata, ara'aita innahu bay'anaka 'ala amrin tsumma adhharaka Allahu 'ala man khalafaka an yakuna lana al-amru min ba'dika. Gimana pendapatmu kalau kami mengikuti engkau, ya, dan kemudian, ya, kalau kami mengikuti engkau, kemudian Allah menangkan engkau dari orang-orang yang menyelisihimu, apakah kami ada bagiannya setelah engkau nanti? Maksudnya kalau engkau meninggal nanti siapa yang menggantikan? Bisa enggak kami menggantikan? Pikirnya kepemimpinan tadi, jabatan. Misalnya engkau meninggal, ya, kami bisa enggak menggantikan? Menggantikanmu. Siapa yang gantikanmu nanti kalau setelah engkau meninggal? Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-amru ilallah. Urusannya kepada Allah. Yadzuluhu haitsu yasha. Allah letakkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Faqala lahu afanahdifu nuhurana lil ardh dunak. Apakah nanti ketika engkau meninggal kami serahkan leher-leher kami ini kepada orang Arab selain engkau? Fa'ila abharakallahu kanal amru li ghairina. Kalau Allah menangkan engkau, ya, dan yang berkuasa selain kami, la hajata lana bi amrika. Kalau begitu kami tidak akan mengikuti engkau. Fa'abaw alaihi. Mereka pun pergi. Rasulullah SAW sabar. Tetap berdakwah. Walaupun tidak ada yang mengikuti, tetap berdakwah. Memang innama alaikal balagh. Kewajiban Rasulullah hanya menyampaikan, sudah tetap berdakwah. Falamma sadara an-nas, ketika sudah selesai, raja'at Banu Amir ila syekhin lahum. Banu Amir pun pergi. Ini Banu Amir yang terakhir ini. Banu Amir pergi, mereka pulang. Pulang, kebiasaan mereka kalau pulang, mereka bercerita kepada syekh mereka, orang tua mereka. Orang tua di suku Bani Amir. Berangkat mereka kembali ke syekh. Qadkanat adrakat husin. Syekh ini sudah sangat tua, sepuh. Hatta la yakdir an yuwafiya ma'ahumul al-mawasim. Sampai mereka tidak bisa ikut pergi berangkat haji atau umrah. Sampai syekh ini tidak bisa mengikuti mereka berangkat haji atau umrah. Saking tuanya sudah. Fakanu, dan kebiasaan Banu Amir, idza raja'u ilaihi, apabila mereka kembali dari Mekah, dari berhaji atau umrah, haddatsu, mereka bercerita kepada syekh ini. Syekh, wahai syekh yang dituakan, kami tadi mendapati kejadian ini. Bima yakunu fi dzalikal musim, dengan apa yang terjadi di musim haji. Farama qadimu alaihi dzalik, ketika mereka sudah sampai di tahun itu, sa'alahum amma kana fi mausihim. Syekh itu yang bertanya, apa yang terjadi di sana? Bagaimana perkembangan di sana? Ya, syekh mereka sudah tua, orang yang dituakan. di tengah-tengah mereka, Bani Amir. Faqalu, mereka bercerita serentak. Ja'ana fatan min Quraisy, wahai Syekh, telah datang kepada kami pemuda dari Quraisy. Tsumma adun Bani Abdul Muthalib, kemudian ada satu dari Bani Abdul Muthalib di belakangnya yang mendustakan ucapannya. Yaz'umu annahu nabi. Orang itu, pemuda dari Quraisy itu, dia mengaku nabi. Yad'una ila anna na'amu, dia mengajak kami supaya kami melindungi dia, membela dia. Wa naqumu ma'ahu, ikut bersamanya. Nakhruju bihi ila biladina, mereka dia ingin ya, kami pergi bersamanya ke sini. Dia ingin berdakwah. Fawada'a Syekh yadayhi 'ala ruksihi. Syekh itu ketika mendengar berita ini dari kabilah-kabilahnya, meletakkan kedua tangannya di kepalanya. Gimana orang kalau meletakkan kepala kedua tangan di kepala, gimana? Itu tanda apa? Berpikir dia. Ya kan? Berpikir. Dia berkata, ya Bani Amir, wahai Bani Amir, halaha min talaf. Duhai, kiranya kesempatan itu datang lagi. Kenapa kalian sia-siakan kesempatan ini? Tahu dia, orang tua, pengalaman. Hal lilunabaha min matlab. Duhai, kiranya ekornya bisa kita tangkap. Ini bahasa, ini maksudnya peribahasa. Ya kalau ada hewan itu kan ada yang punya ekor, kucing, apalagi yang berekor atau yang bisa ditangkap dari belakangnya, ayam, ya kan, burung. Itu kalau terbang itu, sekarang terpikir, duhai kiranya ekornya bisa ditangkap lagi. Begitu. Duhai, ini peribahasa dari Syekh ini. Kiranya ekornya bisa kita tangkap. Walladzi nafsu fulan biyadihi, demi yang jiwa fulan di tangannya. Ma taqawwala Ismailiyun qattu, ya, yang dari keturunan Ismail itu belum pernah berdusta. Benar dia. Dari keturunan Ismail belum pernah berdusta sama sekali. Wa innaha haq, itu benar. Fa aina ra'yukum kana ankum, mana pendapat kalian? Kok kalian bisa lari dari dia? Apa yang diucapkannya benar? Makanya ketika Herakl berjumpa dengan Abu Sufyan bin Harb, Herakl bertanya, Abu Sufyan bin Harb dan orang-orang Quraisy, ayyukum aqrabu nasaban, siapa di antara kalian yang lebih dekat nasabnya dengan orang yang ngaku nabi itu, kata Herakl. Aku, kata Abu Sufyan bin Harb. Dekatkan kemari. Sampai Abu Sufyan bin Harb mengatakan, kalaulah aku tidak mengetahui dusta itu tercela, aku akan berdusta ketika itu. Tapi dusta itu tercela di sisi mereka. Orang Quraisy terkenal musyrikin pada zaman dahulu. Tercela berdusta itu di sisi mereka. Akhirnya Abu Sufyan berkata jujur ketika ditanya Herakl tentang Nabi Muhammad SAW. Dia orangnya mengajak kepada kebaikan, mengajak demi, padahal dalam posisi musuh ketika itu, musuh Rasulullah SAW, posisinya musuh, jujur, tidak mau berdusta. Orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW, mereka sangat menghargai nilai kejujuran. Makanya mereka ketika dikatakan ucapkan la ilaha illallah, fastakbaru, sombong, tidak mau mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Kalau mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya meninggalkan Lata, Uzza, sembahan selain Allah itu yang sudah mereka rajut selama ini. Tidak mau mereka mengucapkan la ilaha illallah. Itu, ya, orang-orang Quraisy, kelebihan mereka. Makanya di sini Syekh ini mengatakan, ma taqawwala Ismailiyun qattu. Dari keturunan Ismail itu belum pernah ada yang berdusta. Rasulullah SAW keturunan Ismail. Quraisy keturunan Ismail. Dusta itu aib di sisi mereka. Jangan, ya. Jangan sampai kalian tidak mengikuti mereka. Mengikuti apa yang dibawakan oleh orang ini. Menyesal, Syekh. Nah, di sini ya sudah ada istilahnya itu lampu hijau. Sudah ada bakal nanti yang akan menerima dakwah Rasulullah SAW. Pasti membuahkan hasil. Nanti di musim haji atau umroh berikutnya mereka datang lagi ketika Rasulullah berdakwah. Mereka akan mengikuti karena sudah ada dapat pesan dari syekhnya. Sudah dapat pesan. Tidak akan sia-sia dakwah itu, masyarakat ikhbar. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW. Walaupun tidak ada yang mengikuti, walaupun yang datang paling 1, 2, 3, 4. Ya. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Lihat ini Rasulullah SAW. Sudah ada yang merekomendasi. Kemudian, dari Abdullah bin Ka'ab, anna Rasulullah SAW ada Bani Hanifah. Rasulullah SAW mendatangi Bani Hanifah. Di manazilihim, di tempat mereka juga. Pada'ahum ilallah. Mengajak mereka kepada Allah seperti biasa. Wa arada alaihim nafsahu, menawarkan dirinya. Falam yakun ahadun minal arab abah alaihi raddan minhum. Tidak ada dari kalangan Arab yang lebih buruk ya penentangannya melainkan Bani Hanifah ini. Tetapi di sini tidak diceritakan oleh Ibnu Syah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalika min amrihi. Demikianlah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullama ijtama'a lahun nas bil mausim atahum yad'u al-qabail ila Allah wa ila al-Islam. Ketika ada sekumpulan manusia yang berkumpul, beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, mengajak mereka kepada Allah, mengajak mereka kepada Islam. Wa ya'ridu alaihim nafsahu, menawarkan dirinya. Wa ma ja'a bihi min Allah minal huda war rahmah, menawarkan dirinya, tolonglah aku, tolonglah agama Allah, mengajak mereka kepada apa yang datang dari Allah berupa petunjuk dan rahmat. Wa huwa la yasma'u biqadim yaqdamu Makkah minal arab lahu ismun wa syarfun illa tasadda lahu fada'ahu ilallah. Tidaklah beliau mendengar ada yang datang ke Makkah dari bangsa Arab yang punya nama, yang punya kemuliaan, melainkan beliau datangi dan beliau ajak untuk kepada Allah, untuk mengikuti syariat Allah, mengajak mereka kepada Islam. Wa arada alaihi ma indahu, dan beliau menawarkan dirinya, menawarkan apa yang ada di sisinya berupa petunjuk. Qadima Suwaid bin Samit. Pernah pada suatu hari Suwaid bin Samit datang. Ahadu Bani Amr bin Auf, salah satu dari Bani Amr bin Auf. Maka ta mendatangi Mekah. Hajjan aw mu'tamiran. Ketika itu dia hendak menunaikan haji atau umrah. Fatasadda lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebiasaannya, beliau datangi tokoh-tokoh tadi. Ketika mendengar ada tokoh ini yang datang, didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'ahu ilallah wa ilal Islam. Beliau mengajak kepada Allah dan mengajak dia untuk mengikuti agama Islam. Faqala lahu Suwaid. Suwaid tadi berkata, "Bala'alla ma'aka mithlal ladzi ma'i." Ya, sepertinya apa yang ada padamu seperti apa yang ada padaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Wa ma ladzi ma'ak?" Apa yang ada padamu? "Qala majallatul Luqman." Di sisiku ada ucapan-ucapan hikmah dari Luqman. Luqman Al-Hakim, ya. Yang biasa ucapannya penuh dengan hikmah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'rid 'alayya," coba perlihatkan kepadaku. Fa'aradaha 'alayya, diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadza lakalamun hasan." Iya. Bagus ucapan ini. "Walladzi ma'i afdal min hadza." Apa yang ada padaku lebih utama dari ini, lebih afdal, ya. Afdal itu sudah lebih utama. Apa yang ada padaku afdal dari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qur'anun anzalallahu ta'ala alaiya, diturunkan kepadaku Al-Quran. Wa huwa huda wa nur, Al-Quran itu adalah petunjuk dan cahaya. Lalu Rasulullah SAW bacakan dia Al-Quran, mengajak dia kepada Islam. Dan kurang lebih jawabannya sama. Ucapan yang bagus. Seperti Rasulullah SAW memuji ucapan Luqman Al-Hakim. Rasulullah SAW pun ya, dipuji bacaan beliau dengan Qaulun Hasan. Tuman Sarafah, kemudian pergi dia. Pergi kemudian ke Madinah, menemui kaumnya. Kemudian setelah itu, tiba di Madinah, dia dibunuh oleh kaum Khazraj. Fa in kana rijalun min qaumihi la yaqulun, ada kaumnya yang mengatakan bahwa kami melihat ketika dia dibunuh itu dia sudah masuk Islam. Dan dia dibunuh sebelum hari Bu'ats, yaitu hari Bu'ats itu hari ketika ya terjadinya perangan antara Aus dan Khazraj. Nah, alhamdulillah selesai. Untuk berikutnya kita masuk bab baru ini, panjang. Jadi pada Isya tidak kita lanjutkan. Cukup sampai sini. Nah, ini ada pengumuman nih. Tolong, bismillahirrahmanirrahim, tolong sampaikan kepada Ikhwan ya. Semua ya. Kepada Ikhwan, untuk setelah Isya jangan dulu pulang. Ada sedikit makanan dari Abu Zakir atas kelahirannya anak beliau dalam rangka akikah putri Abu Zakir, dan beliau minta didoakan mudah-mudahan menjadi anak yang solehah. Kedudukan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.